जामिला Jamilah di mana kau sembunyikan sapu tangan merah jambu. Oh Jamilah, dengan kakakku baiklah kau cari dulu. Mungkin kau lupa membawa sapu tangan dari rumah. Oh Jamilah, janganlah kau berdusta, tunjukkanlah di mana. Kalau nanti ternyata, barulah kau kecewa. Oh, kau lihatlah di sana, oh di balik jendela, sedang melambai-lambai sapu tangan yang indah. Jamilah, Jamilah, terimalah kalau suka sapu tangan tanda mata. Jamilah, itulah yang ku inginkan sejak mula kau pinjamkan. Telah aku sulam namaku di dalam sapu tanganmu. Jamilah.